perjalanan. Awak dewe tahun duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan kowe maca koran sarungan aku klonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan sahan aku kiri kowe kanan wes beto you follow.